لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala al-hadithus sabi', hadis yang ketujuh dari kitab Umdatul Ahkam. An Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma anna Utsman da'a bi wudhu'in fafraga 'ala yadayhi min ina'in faghsalahuma thalatha marat. Dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, bahwasanya Utsman meminta untuk dibawakan air untuk berwudu, kemudian beliau mengambil, ini mencibuk dengan tangannya dari tempat air tersebut dan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmada wastansaq wastansar. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya fil wudu ke dalam air, kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsak, ya, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu salasan wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali dan mencuci tangannya dan juga sikunya 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaini salasan. Kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali. Tsumma qala. Setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudhu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala. Kemudian beliau bersabda, man tawadu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shala raka'ataini, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, ya, setelah wudu tersebut, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dan dia tidak memikirkan dalam salatnya perkara-perkara yang di luar masalah salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang masalah tata cara wudu. Bahkan para ulama mengatakan hadis Humran ini adalah hadis yang paling lengkap yang berkaitan dengan masalah tata cara wudu. Nah, mungkin kita berpikir, ya, kita kan sudah berwudu sejak kecil, sejak diajari sholat kita belajar wudu. apa faedahnya kita membaca hadis ini? Ya. Pertama, tentu wudu merupakan amalan yang sangat penting. Ya. Sebutkan dalam satu hadis, la sholata atau layaqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Ya. Tidak akan diterima sholat kalian ya, jika dia berhadas sampai dia berwudu. Tentu wudu ini merupakan syarat ya, sahnya sholat seseorang. Maka sangat penting sekali kita memeriksa apakah kaifiyah tata cara wudu yang kita lakukan itu telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi apa yang selama ini kita lakukan hanya sekedar kita meniru atau mendengar ya. Bukan anak mengatakan apa yang dicontohkan atau dilakukan mungkin guru kita atau orang tua kita dahulu salah, tidak. Hanya lebih meyakinkan bahwasanya wudu yang kita lakukan memang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya. Baik. Kita akan baca syarah hadis ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala arawiyan. Pada hadis ini disebutkan dua orang rawi. Itu Humran bin Aban bin Khalid. Ya, Humran Maula Utsman itu namanya Humran bin Aban bin Khalid. Thiqatun minat tabi'in. Seorang tabi'in yang siqah. Ya. Derajat rawi itu ada yang siqatun mutqin, siqatun hafid, siqatun siqah, ada yang siqah dan sebagainya. Dia ada yang siqah. Ya. Terpercaya hadisnya. Bisa diterima. Sangat bisa diterima. Minat tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Yaitu orang yang bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Min sabi'aini tamr. Ataqahu Utsman radhiyallahu anhu fatahawala ilal basar. Humran dahulunya adalah seorang budak, kemudian dibebaskan oleh Umar oleh Utsman ya. Sehingga dikatakan Humran maula Utsman ya. Humran adalah bekas budaknya Utsman. Kemudian Humran ini berpindah ke Basrah. Wa mata sanah 75 rahimahullah taala dan meninggal pada tahun 75 Hijriah. Kemudian rawi yang kedua adalah sahabat yang mulia Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurasyi Al-Umawi ya. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurasyi Al-Umawi. Amirul Mukminin wa salisu khulafa'il muslimin ya. Khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Aslama qadiman ala yadi Abi Bakar. Utsman merupakan sahabat, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam melalui tangan atau dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hajara al-hijrataini. Dan pernah melakukan dua hijrah. Wa zawwajahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Ruqayyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya Ruqayyah. Falamma tuwfiyat zawwajahu ukhtaha Ummu Kulthum. Fasumiya Zanuraini. Setelah Ruqayyah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan dengan saudarinya yaitu Ummu Kulthum. Sehingga Utsman bin Affan digelari dengan Dzu Nuraini, pemilik dua cahaya. Ya, karena pernah menikahi dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan Utsman yang sangat mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ada orang-orang yang mencela Utsman, ya. Seperti Syekh Qutb dalam Zilalil Qur'annya yang dia menyebutkan bahwasanya Utsman adalah seorang khalifah yang zalim, koruptor, nepotisme, ya. Maka sungguh dia telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ya, kalau kita saja sebagai seorang ayah mau menikahkan anak kita terhadap orang yang kurang baik. Tidak mungkin. Nabi SAW ketika menikahkan putrinya dengan Utsman bin Affan, ini menunjukkan orang tersebut memiliki kemuliaan. Apalagi sampai dua kali. Jadi ketika putri beliau Ruqayyah meninggal, kemudian Rasulullah pun menikahkan kembali dengan Ummu Kulsum. Nah, ini menunjukkan bagaimana mulianya sahabat Utsman bin Affan dan memiliki kedudukan yang sangat ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syahadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan Utsman sebagai orang yang syahid. Bagaimana berakalnya atau bagaimana tidak berakalnya orang yang mencela Utsman dalam keadaan Utsman dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai orang yang syahid, wa basyaruhu bil jannah, dan diberitakan kabar gembira bahwasanya Utsman akan masuk jannah. Nah, sejelek apapun orang, kalau dia masuk jannah berarti orang semut nihayahnya ujungnya akan bagus. Sehebat apapun orang, ya, wah dipuji sana, dipuji sini, tetapi kalau ujungnya masuk neraka, berarti orang tersebut orang yang jelek. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan masuk jannah. Artinya apa? Orang apa Utsman ini? Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang dipersaksikan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sungguh tidak berakal atau akalnya tertutup oleh hawa nafsu orang yang mencela Utsman bin Affan, dan ini ada dalam tafsir fi dhilalil Quran, celaan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa bay'anhu bay'atar ridwan biyadihi al-karimah, dan Rasul dan Utsman bin Affan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan bai'atul ridwan dengan tangannya untuk Utsman yang mulia. Tawalla ala khilafah ba'da amiril mu'minin Umar bil mubai'ah al-syura iyahu fi awal yawmi min al-muharam sana 24. Utsman kemudian menjadi khilafah setelah kekhilafahan Umar bin Khattab dan dibai'at oleh al-syura. Al-syura ini beberapa orang dipilih yang mereka bermusyawarah, kemudian mereka membaiat Utsman bin Affan. Ini pada awal atau tanggal pertama atau hari pertama bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Wa qutila syahidan ba'da asrin yaumal jum'ah as-samin asyar min Dzulhijjah. Dan beliau dibunuh ya, sebagai orang yang syahid setelah asar pada hari Jumat ya, pada tanggal 18 Zulhijjah. Wal dufina lailatas sabti sanah 35. Dan kemudian beliau dikuburkan pada malam Sabtu pada tahun 35 Hijriah. Wa qabruhu ma'rufun fil Baqi radhiyallahu anhu, dan kuburan beliau ma'ruf berada di Baqi. Nah, itu sedikit pembahasan masalah rawi hadis ini. Kemudian maudul hadis, pembahasan hadis adalah bayanu kaifiyati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarhul kalimat, kita akan menyebutkan syarah penjelasan per kalimat. An Humron Maula Utsman, dari Humron Maula Utsman. Maula maknanya adalah atikum, yang membebaskannya. Da'a biwadu'in, anna Utsman da'a biwadu'in, meminta wadu. Ya. Da'a biwadu'in, tolaba ma'an yatawadu'u bihi, meminta air untuk berwudu. Wadu bi fathil wawi, wadu wawunya di fathah bukan wudu, wadu adalah Al-ma'u alladhi yatawaddau fihi adalah air yang digunakan untuk berwudu. Dalam bahasa Arab namanya wadu. Ya. Kalau kita sering dengar istilah sahur dan suhur. Kalau suhur itu perbuatannya. Kita makan atau minum itu namanya suhur. Makanan yang dimakan atau minuman yang diminum namanya sahur. Sahur. Nah, ini. Kalau wudu adalah sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Adapun wudu bidhommiha, di dhommah wawunya, fi'lu nafsil al-wudu, perbuatan wudu itu sendiri. Nah, fi'ilnya, perbuatannya. Fa'afrogo ala yadahi min inna'in. Fa'afrogo fa'soba, yang menuangkan air, ala yadahi. Baik, ada yang masih ingat. Makna yad. Yad. Apa arti yad? Hah? Ada yang belajar bahasa Arab? Yad. Hadza yadun. Tangan. Kalau buka kamus, tangan. Idza utliqa yad. Dalam Al-Quran kita sering mendengar lafad yad. Faqta'u aydiyahima. Potonglah kedua tangannya. Maksudnya tangan apa? Jika dimutlakan tangan apa? Mana ya? Kalian merojaah nih. Hah? Kalian maksud dengan tangan itu apa? Mana tangannya, Pak? So, tangan mana? Hah? Tangan. Hah? Jika dimutlakan kata yadun dalam bahasa Arab, mananya apa? Al-kaf. Telapak tangan. Ya. Telapak tangan, bukan ini. Kalau dimutlakan kata yad tanpa ada keterangan yang selanjutnya, maksudnya ada telapak tangan. Nah, maka ketika ayat fakta wa aydiyahima maka potonglah telapak tangannya. Yang dipotong apanya? Apakah ini langsung orang yang mencuri? Hah? Coba. Ya ini. Bukan ini yang dipotong ketika orang mencuri. Nah, dihukum had. Yang dipotong adalah telapak tangannya. Seperti itu. Nah, yang dimaksud adalah telapak tangan. Fa'afrogo ala yadaihi. Beliau menuangkan air kepada telapak tangannya. Mau wudu masa airnya ditumpahkan ke sini? Kan baca bismillah, ambil air. Di mana ambilnya? Ke telapak tangan kan? Ini dalil bahasanya yad. Kalau dimutlakan maknanya adalah telapak tangan. Yaminihi. Enam. Fa'afrogu ala yadaihi min ina'in fa'gwasalahuma salasa marotin. Thumma adkhala yaminahu. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangan kanannya. Yamin. Ini yadihi al-yumna. Tangan kanan. Fil wadu. Ya. Fil wadu. Bifatil wa. Mananya apa? Wadu. Mananya apa? Wadu. Air yang digunakan untuk berwudu. Bi fatil wa al-ma'u alladhi yatawaddau bihi. Tamadmadu. Kemudian summa tamadmadu. Kemudian beliau madmadu. Apa mana madmadu? Berkumur-kumur. Adara al-ma'u fi famihi. Memutar-mutar air dalam mulutnya. Maka kalau berwudu jangan cuma sekedar siapa itu? Itu bukan mana madmado. Madmado itu adalah memutar-mutar apa? Dikumur-kumurkan air itu. Itu. Jadi bukan sekedar air masukkan ke mulut, buang lagi. Itu bukan mana madmado. Madmado itu mananya adalah memutar-mutar air di dalam mulutnya, yang dikumur-kumurkan. Sumastan sako telah lewat sabah komana fil hadis rokum rabi. Telah lewat mana istinsyak, mana yang adalah menghirup air ke hidung. Istinsaro, sumastansaro, adalah istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Sabah koma naha fil hadis rakum rabi. Summa gosala wajhahu. Kemudian beliau mencuci wajahnya. Al-wajhu ma'rufun. Wajah ma'ruf, wajah. Wa hadduhu, batasannya mana wajah itu? Ini perlu kita tahu, ya. Karena bisa jadi orang ketika berwudu asal aja. Yang dicuci adalah wajah. Mana wajah itu? Wa hadduhu min manabi sya'ri ra'si al-mu'tad, mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa. Mana tempat tumbuhnya rambut? Nih. Nih, ini kan? Tempat ini wajah dari sini nih. Hah? Ila mana zala minal lihyah, sampai yang paling terbawah dari lihyah, janggut, antumnya janggut ini. Nah. Wa zikni tulan, dan juga dagu. Nah. Jadi mulai dari sini, kalau janggutnya segini berarti janggut dan juga dagunya. Ini tingginya, ya. Itu wajah. Wa minal uzun ilal uzun aradon, dan dari telinga sampai ke telinga ini lebarnya. Ini telinga tidak masuk wajah, tapi masuk kepala. Nah, jadi dari sini sampai sini. Ini lebarnya. Itu wajah yang wajib untuk dicuci. Nah. Tsumma ghassala yadayhi ilal mirfaqaini. Kemudian Rasulullah mencuci tangannya, ya. Ini tangan masih di sini ini. Ilal mirfaqaini, ila bi makna ma'a. Ya. Ini sampai dengan atau dengan sikunya. Jadi sikunya juga dicuci. Bukan sekedar dari sini sampai sini. Sikunya tidak dicuci, harus dicuci juga sikunya. Al mirfaqon tasniah mirfaq. Ya, mirfaqon adalah bentuk tasniah, bentuk dua dari mirfaq. Wa huwa mifsal adud minaz zira, yaitu mifsal persendian, ya, lengan atas. Nah, dari lengannya ini. Nah. Tsumma masah bi ra'sihi. Amara yadahu alaihi mablulatan bil ma'i. Kemudian beliau mencuci kepalanya. Ini bukan mencuci, mengusap kepalanya, afwan. Kepala itu bukan mencuci, diusap. Mablulatan bil ma'i, ini dengan membasahi tangannya. Wa hadduhu, dan batasan kepala. Manabitu sya'ri min janibil wajhi, min jawanibil wajhi. Tempat tumbuhnya rambut dari berbagai sisinya. Mana tempat tumbuh rambut? Semua sudah. Ini. Dari kepala ini yang tempat tumbuhnya rambut, itu kepala. Ila a'la raqabah, sampai di atas leher. Nih, tengkuk. Nah, ini. Antum setiap rambut tumbuh di sini terakhir, ya ini. Cuma tengkuk. Ini kepala. Nah. Dan telinga. Sekarang disebutkan dalam satu hadis, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Sehingga cara wudunya ada telinga itu dengan diusap. Ya, bukan dicuci, kasih air, bukan, tapi ambil air, ya, air sisa. Nah, nanti saya disebutkan pada hadis yang setelahnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian Utsman mengatakan, man tawadda'a nahwa wudin haza, nahwa artinya adalah syibha, seperti, semisal wudu'i bidomil wawi, wudu'i nah bidomil wawi, li'anal murad bihi nafsu fi'lin wudu, wudu'i mananya wudu, perbuatan. Barang siapa yang berwudu, ini melakukan perbuatan wudu, seperti wuduku ini, nah. Suma sholat rakaat ini la yuhadisu fihima nafsahu, kemudian dia sholat dua rakaat dan la yuhadisu fihima nafsahu, maknanya la yuhadisu fihima nafsahu, la yufakiru fi syai'in, dia tidak memikirkan, ya, perkara-perkara yang di luar masalah sholatnya. Lagi sholat mikirin masalah sawah misalkan, masalah usaha, tidak. Tapi dia konsentrasi pada sholatnya, ghufirallahu, maka dia akan diampuni. Ghufirallahu lahu, Allah ampuni dia. wal magfirah, magna magfirah ya, adalah sitru zanbi, ditutupnya dosa wa tazawazu anhu, dan dimaafkan dosa tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama ma sabaqa, apa yang telah lewat dari dosa tersebut. Zanbuhu maksiatuhu, kemaksiatannya akan diampuni yang telah lewat. Nah, kemudian asyarhul ijmali, sarah secara ijmal, secara keseluruhan. Kana as-sahabah radhiyallahu anhum ahrasun nasi ala ta'lim al-ilmi nashran li sunnah. Bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling bersemangat ya di dalam mengajari manusia ilmu, dan paling bersemangat untuk menyebarkan sunnah, dan paling bersemangat untuk menasihati umat. Ini sahabat. Kenapa sama semangat seperti itu? Karena tahu keutamaannya. Tahu keutamaan ilmu. Tahu keutamaan sunnah. Tahu dan kasih sayang terhadap umat. Sehingga mereka melakukan ini semua. Walamma kanat at-ta'limu bil fi'li asra idrakan wa adakku taswiran warsakul nafsi da'a amirul mu'minina Utsman radhiyallahu anhu bima'in yatawadu'u bihi. Ketika pengajaran dengan praktek, ya, mengajari seorang dengan praktek itu lebih cepat difahami, ya, dan lebih bisa digambarkan dengan lebih jelas, dan lebih lama diingat, lebih kuat diingat. Utsman bin Affan Amirul Mukminin, ya, beliau pun melakukan hal itu, meminta dibawakan air wudu, kemudian berwudu di hadapan orang, di hadapan khalayak. Bayangkan, Amirul Mukminin, khalifah, ya, yang soleh mengajari umatnya nih cara berwudu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'alliman nas, untuk mengajari manusia kaifiyata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harusnya kita jangan kalah. Misalkan ada RT atau RW atau kadus, ya. Jangan salah. Siapa yang belum bisa wudu? Ini tak contohin cara wudu yang benar. Kalau pejabat misalnya. Anggap kita bukan pejabat. Bos misalkan, atau orang biasa, ada temannya. Sini saya ajari cara wudu. Nih, perlihatkan wudu. Ini wudu yang sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu untuk menyebarkan sunnah. Belum tentu saudara-saudara kita tahu cara wudu yang benar, belum tentu, ya. Fa badala fa ghasala kafaihi salasan. Dimulai dengan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Li'anna huma alatul ghasl. Karena telapak tangan adalah alat untuk berwudu. Iya kan? Berkumur-kumur menggunakan telapak tangan. Mencuci wajah menggunakan telapak tangan. Mencuci tangan, mencuci kaki dan sebagainya menggunakan telapak tangan. Ya. Maka dicuci lebih dahulu. Thumma tamat madawastan syakawastan saro. Litathiri famhi wa anfi. Kemudian berkumur-kumur. Masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Dalam rangka membersihkan mulut dan hidungnya. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadaihi ma'al mirfaqaini salasan. Kemudian mencuci tangan dan sikunya 3 kali. Tsumma massaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap, bukan mencuci. Beliau mengusap kepalanya 1 kali. Nanti disebutkan dalam hadis yang lain. Tsumma ghassala rijlaihi salasan. Kemudian beliau mencuci kakinya 3 kali. Tsumma akhbara annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a misla hazal wudu. Kemudian mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan cara wudu seperti ini. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, man tawaddo'a, barang siapa berwudu nahwa wudu'i hadza, dengan wudu seperti ini, Thumma sholat rakaataini, kemudian sholat dua rakaat, ya, sholat setelah wudhu. Sholatnya apa? Terserah. Sholat atas masjid boleh. Pokoknya sholat masuk setelah wudhu, sholat dua rakaat. La yuhadithu fima nafsahu bi kharijin an sholati. Tidak dia berbicara atau berpikir, memikirkan, ya, perkara-perkara yang di luar masalah sholat. Ghafarallahu lahu ma sabaqa min dzunubi, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Masyaallah. Nah. Jazaan lahu ala husni wudhuhi wa salatihi. Balasan atas bagusnya wudhu dia dan salat dia. Nah. Ini keutamaan kalau kita mengetahui ilmu. Ya. Ternyata ada pahala yang besar bagi orang yang berwudu kemudian diiringi sholat dua rakaat, dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Fadilatu amirul mu'minin Utsman radhiyallahu anhu wa hirsuhu ala nasri ilmi wa sunnah. Keutamaan amirul mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan semangat beliau di dalam menyebarkan ilmu dan sunnah. Jadi jangan sekedar memikirkan ekonomi saja, harusnya apa pemimpin itu. Yang paling penting memikirkan keadaan agama masyarakatnya, kasihan mereka. Anahu yanbaghi lil muallim ayasluka aqrabat turuqi ilal fahmi wa rusuhil ilmi. Hendaknya bagi muallim, bagi para pengajar, bagi para da'i, para ustaz dan sebagainya, hendaknya ketika mengajar menggunakan metode yang paling bisa atau paling mudah untuk difahami dan diingat. Kalau dengan cara ditanya, ya ditanya. Kalau ditanya biasanya ingat terus, apalagi kalau jawabannya salah. Gitu. Dengan praktek, ya praktek. Kemudian anna man fa'al ibadah lillahi wa qasada ma zalika ta'liman nas lam yankus ikhlasuhu. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia meniatkan dengan ibadah tersebut mengajari manusia tata cara ibadah tersebut, maka tidak berkurang keikhlasannya. Utsman radhiyallahu anhu berwudu biasa. Selain berwudu, dia pun dalam rangka mengajari orang. Apakah ini boleh? Boleh. Apa tidak riya? Masalah riya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dia berwudu atau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka mengajari orang lain tata cara wudu yang benar, bukan sekedar dia mendapatkan pahala dari wudunya, juga dia mendapatkan pahala dari mengajari manusia. Salat misalkan. Ada orang lihat, sering ngeliatin dia, oh karena pakaiannya aneh pengen tahu salatnya kayak apa. Kita tahu ada orang ngeliatin kita. Kesempatan salat sunnah sekalian mengajari mereka cara salat yang sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam rangka, waduh, mumpung dilihatin orang nih. Ya dipuji, bukan, ingin mengajari, ini boleh dan tidak mengurangi keikhlasan dia. Demikian juga seperti sedekah hukum asalnya adalah sirriyah, sembunyi-sembunyi, tetapi ketika dia melakukan sedekah dalam rangka terang-terangan sengaja, ini saya sedekah nih 1 juta, dia niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia sengaja melakukan terang-terangan agar orang lain tergugah. Masya Allah, kerjanya cuma kayak gitu aja dia berani sedekah 1 juta. Apalagi mungkin saya lebih tinggi dan sebagainya. Ini tidak kemudian mengurangi keikhlasan dia. Bahkan bisa jadi dia akan mendapatkan pahala atas perbuatan orang lain yang mengikutinya. Nah. Kemudian masru'iyatul wudu bihadil kaifiyah. Disyariatkannya wudu dengan cara ini. Fayaghsiluka fahi salasan, yaitu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, tsumma yatamadmadu wa yastansik wa yastansir, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, tsumma yaghsilu wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, tsumma yadahi ma'al mirfaqi salasan, kemudian mencuci tangannya dan sikunya 3 kali, tsumma yamsahu bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, tsumma yaghsilu rijlaihi, kemudian dia mencuci kedua kakinya salasan 3 kali. Wa hadhihi kaifiyah wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mura'atul tartib baina a'dha'il wudu fala yuqaddamu ala mutaakhir ala sabiqihi. Memperhatikan tertib, ya, urutan anggota-anggota wudu yang dicuci, ya. Jangan mendahulukan sesuatu yang harusnya akhir. Wudu awalnya dengan kaki, jangan. Nah. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah fadilatus salati raka'ataini. La yuhadditsu fihi man nafsahu ba'dal wudu ala kaifiyah al-mazkurah. Keutamaan salat 2 rakaat, ya, setelah wudu, ya, yang dia tidak berpikir, tidak memikirkan dalam salat tersebut perkara-perkara yang di luar salatnya. Kemudian berwudu dengan cara ini memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah anna sawaba zalika magfiratul masabaqa minadzulub. Pahala dari itu semua adalah magfirah, ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Wal murad adzunub, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah as-shagha'ir, dosa kecil, ya. Inda jumhur ulama wallahu alam. Menurut jumhur ulama wallahu alam, bukan dosa besar, karena dosa besar butuh taubat untuk menghapuskannya. Adapun dosa kecil diantaranya terhapuskan dengan amalan ini. Wallahu alam bisawab. Pembahasan masalah wudu masih tersisa 1 hadis lagi kaifiahnya yang lebih detail, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat setelah wudu itu tidak kemudian khusus, ya, artinya enggak khusus ketika dia berwudu kemudian dia sholat sunnah, misalkan sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah mutlak, ini sudah termasuk, ya. Yang penting setelah wudu dia sholat sunnah itu kalau di masjid, kan di rumah, ya sama, ada setelah wudu misalkan dia sholat 2 rakaat, boleh 2 rakaat ba'dal wudu. Salat apa? Salat mutlak. Termasuk itu salat mutlak. Nah. Hah? Salat sebelum wudu. Anang belum. Hah? Syukur wudu. Salat syukur wudu. Yang jelas ada keutamaan bagi orang yang salat sunnah setelah wudu. Disyaratkan. Sebenarnya tadi, nah, setelah wudhu, ada pun namanya syukur wudhu apa, ya. Sebenarnya sholat ini telah mencukupi ketika misal kita wudhu, ya, wudhu masuk sholat tahiyatul masjid sudah mencukupi, gitu loh. Ini tidak kemudian diulangi, ah tadi sholat sunnah setelah wudhu sekarang sholat tahiyatul masjid, enggak. Atau antum wudhu masuk sini kemudian sholat misalkan 2 rakaat sebelum zuhur sudah tercukupi, seperti itu tuh. Iya. Artinya yang terpenting adalah dia melaksanakan sholat setelah wudu. Sholatnya apa? Terserah. Di rumah, sholat tahiyatul masjid, ini bukan masjid. Ya sholat sunnah aja sudah. Sholat mutlak. Hah? Ya perlu, kalau dia mau kasih nama itu ya perlu dalil gitu. Nama syukur wudu, mana ada hadisnya mau dikatakan syukur wudu misalkan. Ya, yang jelas kalau sekedar penamaan sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudu ya ada gitu. Tapi kalau sholat sunnah syukur wudu Allah alam sah. Perlu dalil tentunya, ya, untuk menunjukkan penamaan tersebut.